Sebelum saat ini aku hanya kutu buku. Sebelum hari ini aku terlalu pemalu. Semua orang menghinaku, semua orang meninggalkanku. Tidak pernah ku rasakan betapa indahnya malam minggu. Sebelum saat ini aku selalu sendiri. Sebelum hari ini kebanyakan nonton TV. Tapi kini ku takutkan yang tercantik yang aku tunggu. Tapi kini ku rasakan malam itu di setiap waktu. Bangunlah hai pecundang, saatnya untuk perang. Lihatlah hai dunia, saatnya kita menang. Sebelum saat ini tiada yang melirikku. Sebelum hari ini gayaku cukup selalu. Tapi kini ku merasa bagaikan idola mereka. Tapi kini ku merasa bagaikan rockstar yang mempesona.